Tidak ada ketetapan. Jadi kalau misalnya kita juga tidak boleh mencela bagi mereka yang punya mahar lebih dari mahar. Maharnya untuk wilayah tertentu adalah sekian itu kita tidak di Islam tidak pernah menafikan. Sebagaimana orang Saudi, mahar mereka itu adalah 100.000 rial. 100.000 rial itu sama dengan berapa? 3,5 M. Itu adalah apa? Untuk mahar mereka. Orang-orang Kuwait menikah minimal 7.000 dinar. Kalau Kuwait minimal 7.000 dinar. 7.000 dinar itu sama dengan 23.000 dolar. Itu 23 lebih. Kalau 1 dolarnya 13.000, 23.000 dolar berapa? Hah? Jadi 3 lebih ya kan? Itu sekitar itu 3 M. Jadi itu adalah apa? Mahar untuk orang-orang Kuwait, untuk orang Saudi itu adalah segitu. Kita katakan adalah apa? Ini mahar. Dan itu tidak ada batasan. Jadi kita katakan bahwa ini kok Arab negara katanya apa namanya untuk wilayah mereka itu urufnya mereka itu adalah segitu. Kenapa? Karena pemerintah Saudi sendiri itu memberikan bantuan hampir separuh untuk bagi pemuda yang mau menikah. Kalau 100.000 maharnya, pemerintahnya ngasih 50.000 real biasa, ya kan? Pemerintah Kuwait, setiap pemuda Kuwait yang mau menikah itu dikasih bantuan sekitar 4.000 dinar. Jadi minimal misalnya maharnya 7.000 dinar, dikasih 4.000 tinggal nombor 3.000 kan gitu. Itu adalah pemerintahan. Jadi ini kita katakan tidak ada batasan minimal dan juga tidak ada batasan maksimal. Boleh, nah, misalnya wanita minta apa maharnya itu saya menikah, saya minta misalnya wanita minta 50 gram emas 24 karat, ya boleh, nggak ada masalah ya kan? Nah, itu sah-sah saja. Kenapa? Karena semua yang punya nilai. Kenapa? Karena ini syarat. Syarat untuk menikahi itu maharnya adalah sekian. Sementara apa? Syarat ini kan harus dipenuhi. Dan itu termasuk syarat dalam pernikahan yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Tapi ini kalau misalnya ada kita katakan jika dia menikahi seorang wanita, tapi maharnya belum disebutkan dalam akad nikah. Mahar itu kan bukan syarat pernikahan. Jadi bukan syarat, jadi tidak harus disebutkan. Jadi, misalnya ada seorang laki-laki menikahi seorang wanita, tapi maharnya belum disebutkan. Begitu selesai akad nikah, ternyata meninggal dunia. Meninggal dunia suaminya. Artinya setelah akad, baru setelah selesai akad, mungkin saking gembiranya kena serangan jantung misalnya. Ini banyak terjadi ya. Kemudian pertanyaan, apakah mahar yang belum disebutkan tadi itu diberikan kepada wanita atau tidak? Maka apa? Maka syarat Islam mengatakan apa? Nah, disebutkan di situ falaha maharu al-masal. Jadi tetap dia harus diberi mendapatkan mahar yang serupa, mahar yang artinya yang berdasarkan urut kebiasaan di situ tetap harus diberikan. Misalnya apa, jadi meninggal ditinggal selesai ketika meninggal dunia suaminya, maka tetap wanita tadi mendapatkan mahar yang semisal itu. Dengan itu kalau apa, kalau maharnya tadi belum disebutkan. Tapi kalau sudah disebutkan, misalnya saya terima nikahnya Fulana binti Fulan dengan mahar 2,5 gram emas dicampur berlian, ya kan? Tunai. Kemudian sudah itu misalnya sudah sah pernikahan, sudah selesai akad nikah, kemudian sudah kalau dari ada pencatatan, sudah selesai pencatatan, kemudian ternyata 1 jam kemudian meninggal dunia. Qadar Allah, ditakdirkan oleh Allah dia meninggal dunia. Maka mahar ini tetap diberikan nggak kepada istri, ya tetap walaupun belum dicampur. Kenapa? Karena fatwa ulama bahwa semua begitu selesai akad nikah, mahar itu tetap harus diberikan kepada wanita tadi. Nah ini kan mungkin keluarganya merasa ini kan belum, baru selesai akad nikah, jadi belum ada apa-apa, kok sudah diberikan mahar? Tidak. Begitu sudah selesai akad nikah, itu sudah harus wanita tadi berhak mendapatkan mahar dari suaminya. Kalau tidak disebutkan, dia tetap mendapatkan mahar yang serupa. Kalau sudah disebutkan, ya, dia mendapatkan mahar yang telah disebutkan. Nah, tentunya kita katakan adalah berdasarkan kemampuan. Jadi, ini adalah mahar ini adalah berdasarkan kemampuan. Kalau laki-laki itu adalah memang mampu untuk memenuhi mahar tersebut, ya, dia tunaikan. Kalau tidak, ya, artinya sesuai dengan kemampuan. Jadi misalnya nanti calon suami mengatakan kepada calon istrinya, kira-kira maharnya saya apa untuk pernikahan. Kemudian kata calon istrinya, maharnya saya minta 10 gram emas kalung, misalnya. Kalung, berupa kalung 10 gram emas 24 karat. Kemudian calon suami mengatakan, oh itu gampang, bisa. Artinya dia memenuhi, maka dia penuhi. Tapi kalau misalnya 10 gram, loh ini saya, waduh ini mau nikah saja saya hutang. Gitu. Saya mau nikah saja ini saya hutang misalnya. Jadi saya tidak punya untuk membeli emas sebanyak itu, 10 gram. Bagaimana kalau saya ngasih seperangkat alat sholat? Nah, sudah, itu kan nggak ada, artinya apa namanya, tawar-menawar. Kalau memang itu sudah setuju, ya sudah. Kalau misalnya wanita tadi tidak setuju, ya sudah, batalkan pernikahan, selesai. Kenapa? Karena wanita mensyaratkan. Kalau tidak dipenuhi syaratnya, kan berarti apa? Namanya syarat itu apa? Ya kalau tidak dipenuhi, kan berarti tidak sah, batal, ya. Maka kalau misalnya wanita tadi mengatakan, pokoknya syaratnya harus 10 gram. Kalau tidak, ya sudah, batal, ya selesai. Maka tinggal laki-lakinya, mau enggak atau tidak. Kalau dia mampu, dia tunaikan. Kalau tidak, ya batalkan. Karena ini adalah apa? Mahar itu adalah sebagai kewajiban bagi laki-laki untuk kemudian menunaikan kepada calon istrinya. Dan mahar ini harus diberikan secara sempurna ketika dia sudah meninggal dunia, dan yang kedua ketika dia sudah mencampuri istrinya. Jadi mahar itu harus diberikan penuh ketika kapan? Ketika dia meninggal dunia, dan yang kedua ketika dia sudah mencampuri istrinya. Itu dia wanita tadi berhak mendapatkan mahar yang sempurna. Dan wanita tadi mendapatkan mahar yang setengah, itu kalau apa? Kalau dia mendapatkan mahar yang separuh, itu kalau dia belum dicampuri. Kalau belum dicampuri, misalnya dia belum dicampuri sudah cerai, ya, maka mahar itu hanya diberikan separuh. Misalnya begitu selesai akad nikah, dia sudah menyebutkan maharnya adalah 10 gram emas kalung, berupa kalung. Kemudian belum dicampur istrinya, satu hari ternyata dia menceraikan. Maka apa? Wanita tadi berhak mendapatkan separuh dari mahar tersebut. Jadi berapa? 5 gram. Ini kalau dengan syarat kalau dia belum dicampuri. Tapi kalau sudah dicampuri, maka apa? Itu berhak mendapatkan mahar penuh. Paham ya? Tema ini berkaitan dengan mahar. Dan mahar ini tidak boleh diambil kepada siapapun. Jadi mahar itu adalah hak mutlak milik istrinya. Mahar itu adalah mutlak. Jadi mahar itu adalah hak mutlak istrinya. Jadi bapak ibunya tidak boleh mengambil sedikit pun dari mahar tersebut, kecuali kalau anaknya ridho. Misalnya maharnya 10 gram emas. Nah, ya, diambil oleh ibunya, maka itu tidak boleh. Haram hukum seorang ibu mengambil mahar dari anaknya. Kenapa? Karena yang menikah anaknya, bukan ibunya. Jadi mahar itu kan istilahnya mahar itu sebagai istahlaltum al-furuj. Tujuan dari mahar itu adalah menghalalkan kemaluan. Maka tidak boleh seorang pun mengambil dari mahar tersebut kecuali kalau istrinya itu ridho, misalnya emasnya diambil dari ibunya, kemudian anaknya ridho, baru masalah sudah. Itu karena dia sudah memberikan haknya. Tapi ini bab tentang mahar. Bab yang selanjutnya berkaitan dengan isratun nisa. Jadi ini adab selanjutnya masih setelah pernikahan, yaitu adalah mempergauli istri dengan cara yang baik. Adalah apa? Kalau sudah jadi resmi jadi suami dan istri, maka hendaknya dia apa? Mempergauli istrinya dengan cara yang baik. Jadi dia bergaul dengan istrinya, mempergauli istrinya itu dengan cara yang ma'ruf. Ma'ruf ini adalah tentunya dengan sesuai dengan huruf. Termasuk dari apa namanya pertemanan, kemudian untuk jadi selalu menemani istrinya dalam suka dan duka, kemudian menahan ucapan supaya tidak menyakiti hati istrinya, istri juga menahan ucapan-ucapannya supaya tidak menyakiti suaminya, kemudian juga suami istri itu selalu kemudian apa berlapang dada untuk selalu memaafkan, namanya pasangan itu kan tidak ada yang sempurna. Jadi suaminya itu bukan laki-laki yang sempurna, istrinya pun juga bukan bukan orang yang sempurna. Jadi jangan harus dipahami bahwa masing-masing itu kan bawa punya aib, punya cacat. Dengan adanya pernikahan itu sebagai untuk saling menutupi, menutupi cacat atau aib masing-masing. Karena suami itu punya kekurangan, istri juga punya kekurangan. Maka jangan kekurangan itu diambil sebagai satu apa namanya patokan untuk kemudian menyatakan istrinya jelek atau untuk menyatakan suaminya jelek, itu nggak boleh. Karena apa? Tidak ada manusia yang lahir itu dalam kondisi sempurna. Misalnya apa, suaminya istrinya tidak bisa masak, itu jangan dijadikan istri tidak bisa masak terus kemudian jadi bulan-bulanan, itu nggak boleh. Ya apa namanya, namanya masak itu kan perkara dunia yang bisa di masing-masing suami itu, suami istri itu bisa apa namanya ya, kita katakan itu kan bisa dipelajari. Ya namanya masak itu bisa dipelajari. Jadi tidak lalu istrinya mengatakan kok saya tidak bisa masak. Masa perempuan nggak bisa masak? Malah dibentak-bentak, itu nggak boleh. Istrinya nggak boleh, itu perkara yang seharusnya perkara sepele. Istrinya misalnya nggak bisa nyapu, jadi jangan tidak bisa nyapu kemudian dijadikan apa di amu-amu sebagaimana itu kan dianggap kesalahan besar. Enggak, itu bukan. Yang namanya menyapu, membersihkan rumah, mungkin menata ruangan rumah. Yang namanya orang baru pernikahan itu kan mungkin ada hal-hal yang mungkin apa namanya sepele. Nah, tapi itu jangan dianggap itu besar. Apa kata Nabi SAW, jika kalian tidak ridho dengan akhlak seorang istri, maka apa? Ingat, ridholah dengan akhlak-akhlak yang lain. Kalau kalian tidak suka dengan akhlak seorang suami, maka ingat, ridholah dengan akhlak-akhlak yang lain. Karena boleh jadi dia itu hanya satu akhlak ini dia jelek, tapi ingat dia punya akhlak-akhlak yang lain itu yang bagus. Misalnya apa, suaminya pelit, jika satu akhlak yang jelek pelit, maka jangan dijadikan apa, ingat, nah pelitnya suami itu jangan kemudian apa namanya dijadikan sebagai satu perkara yang besar, tidak. Bukan perkara yang besar, jadi jadikan apa, ingat dia akhlak-akhlak yang lain misalnya. Nah, dia pelit sama orang lain, tapi sama istrinya mungkin enggak, kan gitu. Walaupun secara hukum dunia, kalau suami itu pelit sama istri, maka lebih utama lagi dia akan pelit kepada orang lain. Itu begitu. Kalau dia sama istrinya saja pelit, itu berarti menunjukkan dia pelit itu sama orang lain. Mimba ya, tentunya yang lebih utama. Maka seorang suami dalam hal ini, itu adalah jangan sampai pelit. Kenapa? Karena setiap suapan yang diberikan kepada istri dan anak-anak itu akan dihitung sedekah. Jadi ini mempergauli istri dengan cara yang baik. Jadi menahan untuk tidak mengucapkan kata-kata, tidak jangan sampai kemudian apa namanya melanggar atau tidak menunaikan hak-haknya. Dan kalau hak suami dipenuhi, hak istri dipenuhi, itu kan rumah tangga itu akan jadi mawaddah, warahmah, dan sakinah. Artinya akan rumah tangga itu akan menjadi tenang, tenteram, damai. Itu kalau masing-masing haknya dipenuhi. Istri mendapatkan haknya dari suami, suami mendapatkan haknya dari istri. Kemudian apa? Kewajiban bagi seorang istri ketika dia sudah menikah, itu adalah wajib taat kepada suaminya. Walaupun bertentangan dengan perintah dari bapak dan ibunya. Kalau ada pertentangan antara bapak dengan ibunya dengan suaminya, maka dia wanita tadi harus mendahulukan perintah suaminya ketimbang orang tuanya langsung. Beda dengan suami, karena suami itu adalah apa? Dia mengikuti istri, itu harus taat sama suami dan orang tua suami. Kalau suaminya sampai waktu dia taat, maka yang lebih utama waktu taat itu kepada mertuanya. Itu kalau seorang istri. Kalau seorang istri taat dengan suami dengan orang tuanya, tentunya dia harus taat sama suami. Itu keutamaan, apa namanya, lebih utama yang harus dia taati. Kenapa? Karena orang tua itu sudah lepas tanggung jawab ketika anak gadisnya sudah menikah. Begitu sudah menikah, maka tanggung jawab itu sudah berpindah dari orang tua, berpindah ke suami. Kemudian taat untuk dalam segala hal seorang istri, tentunya untuk yang ma'ruf, bukan untuk yang maksiat. Kemudian juga kewajiban bagi istri itu adalah tidak boleh dia keluar dari rumah, tidak boleh dia safar, apalagi safar, kecuali harus izin dengan suami. Istri tidak boleh keluar dari rumahnya, tidak boleh safar, itu kecuali harus izin dengan suaminya. Itu pun nanti kalau safar itu harus pergi dengan suami atau dengan mahramnya yang lain. Walaupun untuk sekedar belanja, walaupun sekedar kebutuhan-kebutuhan yang mubah, yang boleh pun juga, itu tetap harus izin. Ya. Harus izin dengan suami. Termasuk juga di dalamnya, membelanjakan harta bendanya. Jadi membelanjakan, ini dia sebutkan minta kepada suaminya, saya mau beli ini, boleh enggak? Kata suami, dia mengatakan karena izin itu ada izin yang harus terus-menerus, ada izin yang tidak perlu terus-menerus. Izin yang terus-menerus itu kan kalau ya kita katakan adalah misalnya keluar, safar, itu adalah izin yang harus terus-menerus dilaporkan. Tapi kalau misalnya ukuran apa namanya hanya pembelanjaan, kata suaminya sudah kamu saja yang ngatur uang belanja, nah, bagaimana apapun yang kamu masak, ya sudah itu namanya sudah diberikan izin penuh, maka silakan dia mengelola harta benda dari suaminya. Kemudian termasuk di dalamnya juga ini masalah apa namanya dakhilat di antara para ulama tentang apakah istri itu punya kewajiban untuk masak, kewajiban untuk apa namanya rumah tangganya, punya kewajiban enggak, itu termasuk kewajiban atau bukan? Masak, mencuci, kemudian apa lagi? Ngomong, itu apakah termasuk kewajiban atau tidak? Jadi ini memang ada khilaf di antara para ulama dalam masalah ini. Tapi pendapat yang paling kuat dari para ulama bahwa apa tinggal melihat, kalau memang itu adalah membantu suami untuk ketaatan, maka membantu ini adalah kewajiban. Misalnya apa? Kalau suaminya tidak istrinya tidak masak, kemudian nanti suaminya jadi kelaparan, kemudian suaminya jadi tidak bisa untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, maka apa? Maka istri masak itu menjadi wajib. Tapi kalau misalnya suaminya sudah apa namanya tidak mempermasalahkan dalam hati masak, suaminya yang dari awal sudah mengatakan nanti masak itu kita berdua, saya juga yang masak, kita masak berdua, maka itu bukan kewajiban. Tinggal dilihat dari apa namanya dorongnya. Termasuk di dalamnya adalah apa? Memberikan nafkah kepada istrinya, memberikan pakaian, kemudian tempat tinggal, itu dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Jadi ma'ruf di sini adalah sesuai dengan huruf. Tidak mesti harus memberikan rumah mewah, tidak. Tidak harus memberikan pakaian yang bagus, tidak. Yang mahal, tidak. Jadi yang jelas memberikan pakaian itu kewajiban. Adapun nanti masalah ini murah, ini mahal, ini sedang, itu adalah berdasarkan kemampuan. Kalau memang suaminya mampunya yang tidak terlalu mahal, ya sudah. Kita katakan istri tidak boleh memaksakan. Jangan memaksakan untuk, wah ini kan kewajiban suami untuk memberikan saya pakaian. Saya minta pakaiannya yang harganya di atas 1 juta. Nah, itu ya kita katakan, dan sementara suaminya sendiri gajinya tidak sebesar itu misalnya. Maka ini adalah apa? Ini termasuk istri itu mengajak suaminya untuk bermaksiat kepada Allah. Kalau misalnya dia orang kantoran, nanti dia akan korupsi, mencuri. Kenapa? Karena dipaksakan untuk membeli sesuatu yang gaji suaminya sendiri tidak sampai segitu. Suami itu punya kewajiban adalah istausu bin nisa'i khairah. Suami itu diwajibkan untuk kemudian memberikan nasihat, kebaikan kepada istri. Jadi selalu mengajak kepada kebaikan. Kalau suami itu tidak bisa mengajak kebaikan, maka apa? Ya, orang lain, maksudnya apa? Dia mengajak istrinya untuk selalu untuk talabul ilm, untuk kemudian apa? Pergi pengajian supaya kemudian dia untuk dia mendapatkan kebaikan. Kalau suaminya tidak bisa mengajari kebaikan kepada istrinya, maka apa? Istrinya diberi kesempatan untuk kemudian talabul ilm. Jadi jangan, wah pokoknya kamu sudah di rumah tidak boleh ikut ngaji, nggak boleh ini, ya, itu nggak boleh. Yang tetap diberikan adalah apa? Untuk talabul ilmi. Sekarang wanita untuk talabul ilmi itu tidak harus keluar dari rumahnya, ya. Sekarang sudah bisa belajar grup WA, ada pengajian, ada grup WA untuk kemudian bina Islam apa? Banyak sekali saya lihat kami apa namanya untuk kajian-kajian tauhid, ada yang kajian fikih, ada yang kajian itu adalah diberikan kesempatan. Nah, itu dengan kemudian juga kalau tidak bisa ya dengan CD-CD, MP3, ya, MP4 misalnya diberikan. Ini adalah apa untuk menunjang kepada artinya kewajiban suami untuk selalu menasihati istrinya dengan cara yang baik. Dan Nabi SAW bersabda, khairukum khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian para suami itu adalah sebaik-baik kalian kepada istrinya. Jadi ini menunjukkan apa? Ini patokan, patokan. Kalau seorang suami itu paling bagus sama istrinya, maka tentunya dia akan berbuat baik kepada orang lain itu lebih. Itu adalah apa? Itu satu hal. Tapi kalau sama istrinya saja dia tidak berbuat baik, maka dia akan tidak berbuat baik itu kepada orang lain. Itu qaidah. Jadi tidak ada orang yang berbuat baik kepada orang lain, nah kemudian apa? Sama istrinya dia berbuat jelek, nah itu tidak. Jarang orang yang apa namanya? Kalau dia berbuat baik sama istrinya, pasti dia akan berbuat baik sama orang lain. Kalau misalnya dia punya juga kewajiban suami, nah dalam mempergauli istrinya di poin selanjutnya, yaitu adalah apa? Berbuat adil dengan istri-istrinya. Kalau dia punya darah, misalnya suami itu punya istri lebih dari satu, maka hendaknya apa? Dia harus berlaku adil. Adil di situ ada empat. Adil di sini ada empat. Ingat kalau orang yang menikah poligami atau apa, maka apa? Kewajiban suami itu harus berlaku adil. Dan berlaku adilnya itu pada empat. Empat hal. Adapun selain dari empat ini bukan merupakan kewajiban. Apa yang empat itu yang harus berlaku adil? Yang pertama adalah al-qasam. Jadi jatah malam. Pembagian jatah malam. Itu harus adil. Harus adil. Kecuali ada perjanjian. Misalnya ketika misalnya suaminya punya istri dua, kok yang istri pertama 6 hari, istri kedua 1 hari, itu nggak adil. Maka harus apa? Harus adil dalam pembagian jatah malam. Itu tidak boleh tidak, itu harus adil. Kalau misalnya apa namanya, kecuali ada perjanjian, misalnya kata istri kedua mengatakan, ya sudah, saya jatah saya 2 hari aja atau 3 hari saja. 4 hari diberikan kepada, itu nggak ada masalah. Kemudian nanti kalau dia punya istri ketiga, maka nanti dua-duanya ini Nah, itu juga yang ketiga dia juga harus apa? Itu tetap harus diberikan jatah sampai 4. Nah, ini 4 itu adalah maksimal, itu tetap harus apa? Adil itu dalam pembagian jatah. Kecuali tadi ada perjanjian atau ada kesepakatan di antara mereka. Yang kedua yang harus berlaku adil itu adalah nafkah. Nafkah, jadi memberikan apa namanya biaya hidup. Kalau dia memberikan biaya hidup kepada istri pertama, istri kedua, istri ketiga pun juga harus memberikan biaya hidup. Nafkah. Jadi tidak boleh apa namanya, artinya nafkah ini tidak mesti harus sama. Tidak mesti harus sama. Kan istri pertama dia memberikan anak 5, masa istri kedua belum punya anak diberikan nafkah yang sama itu tidak. Jadi istilahnya kewajiban suami itu tetap memberikan nafkah kepada istrinya, dan itu tidak mesti jumlahnya harus sama. Yang jelas dia tetap, istri kedua itu harus tetap makan. Walaupun istri kedua itu punya penghasilan sendiri, maka tetap dia harus apa? Dia harus memberikan, suami itu harus hadir memberikan nafkah. Yang ketiga, kiswah, pakaian. Berlaku adil di situ harus memberikan pakaian. Kalau Anda memberikan pakaian kepada istri pertama, maka istri kedua pun juga harus diberikan pakaian. Istri kedua tiga pun juga harus diberikan pakaian. Itu harus diberikan. Jadi jangan istri pertama diberikan, nanti belikan pakaian, nanti yang kedua ketiga nggak diberikan. Itu bukan adil. Dan ingat, nanti ada ancaman dari Nabi SAW bagi suami yang tidak berlaku adil kepada istri-istrinya. Itu pakaian. Kalau memberikan satu pakaian ke satu istri, maka harus diberikan pakaian juga kepada istri-istri yang lain. Walaupun nilainya tidak harus sama, ya kan? Kenapa? Karena ini triple XL, yang ini XL, yang ini M. Kan bisa jadi nggak ada apa namanya, tidak harus ya kan? Karena yang triple XL tidak sama dengan harganya dengan yang M. Kita katakan adalah apa? Itu tidak mesti harus yang jelas diberikan, tapi tidak harus sama nilainya. Dan yang keempat. Yang keempat yang harus berlaku adil, yang keempat itu adalah tempat tinggal. Wal maskan. Jadi tempat tinggal. Jadi kalau dia memberikan tempat tinggal kepada istri pertama, istri kedua harus diberikan tempat tinggal, walaupun kontrak. Jadi kontraktor, ada masalah. Nah, itu jelas kewajiban. Nah, adalah empat hal yang merupakan kewajiban suami untuk berlaku adil kepada istri-istrinya. Kalau selain dari empat ini bukan merupakan kewajiban. Jadi bukan merupakan kewajiban ngasih mobil, ngasih motor, ngasih perhiasan, itu bukan merupakan kewajiban. Jadi bukan merupakan kewajiban. Kalau ini diberikan emas, perhiasan, yang lain tidak diberikan, itu bukan merupakan kewajiban. Kenapa? Karena yang harus diberikan pakaian itu yang empat itu saja yang wajib. Selain dari empat itu bukan merupakan kewajiban. Kenapa? Karena ingat pembagian itu dalam hal fisik. Adapun kecintaan itu tidak bisa. Nabi SAW tidak bisa membohongi dirinya bahwa dia lebih mencintai Khadijah daripada istri-istrinya yang lain. Kalau dalam hal kecintaan itu tidak mesti adil. Kalau kecintaan, istilahnya kecintaan itu tidak mesti harus sama, itu tidak. Kenapa? Karena ya kita katakan Rasulullah punya istri lebih dari empat. Nah, dia tetap mengatakan apa? Kalau ditanya siapa wanita yang terbaik, Rasulullah tetap menyatakan Khadijah. Siapa lagi? Khadijah. Siapa lagi? Khadijah. Rasulullah menyebutkan selalu Khadijah. Khadijah itu adalah kenapa? Karena dia adalah istri yang apa namanya, yang pertama, dan dia lebih yang membantu dia dalam hal dakwah. Adapun selanjutnya selainnya itu adalah apa? Beliau sudah mapan. Rasulullah SAW itu sudah tidak seperti dulu yang gonjang-ganjing, tidak. Dengan Khadijah dia sudah apa namanya? Dia sudah mendapatkan banyak sekali cobaan, yang paling berat pun juga sudah dia dapatkan. Adapun ancaman selanjutnya, ancaman bagi mereka suami yang tidak berlaku adil kepada istri-istrinya adalah disebutkan dalam hadis adalah apa? Mangkanat lahu imra'atan. Siapa saja seorang suami yang memiliki dua istri, Famala ala ihdahuma, kemudian dia condong kepada salah satunya. Artinya condong dalam hal empat tadi. Kalau condong dalam arti kecintaan, maka itu bukan masuk dalam hadis ini. Jadi yang dimasukkan dalam hadis ini adalah condong kepada salah satunya, itu dalam hal empat tadi. Misalnya apa? Istri pertama yang diberikan pakaian, yang lain tidak diberikan. Maka ini adalah tempat tinggal ini diberikan, ini tidak. Yang ini diberikan apa namanya nafkah, ini tidak. Nah, maka apa? Apa kata Nabi? Makanya lahu imra'atan, dia punya dua istri. Fama lala ihdahuma ja'a yaumal qiyamati wa syiftihi ma'i. Dia akan datang pada hari kiamat dalam kondisi dia pincang. Nanti datang pada hari kiamat dia dalam kondisi pincang. Jadi ini sebagai ancaman. Kenapa? Karena ini menunjukkan apa nanti sebagaimana yang sering saya sampaikan, bahwa nanti ketika manusia di padang mahsyar, ketika manusia nanti dikumpulkan di padang mahsyar itu nanti akan diperlihatkan amal-amalnya di dunia. Sebagaimana misalnya apa muadzin itu amalannya apa? Dengan amalannya azan yang dia kumandangkan di dunia, itu nanti di hari kiamat ketika di padang mahsyar itu apa? Lehernya panjang, iya kan? Ada nanti orang yang mukanya nanti keledai, itu berarti apa? Oh, ini suka berlomba mendahului imam ketika sedang sholat. Kemudian nanti ada orang yang pincang, ada orang pincang, padahal di dunia dia tidak pincang. Itu menunjukkan apa? Oh, ini dia punya istri lebih dari satu dan dia tidak berlaku adil. Dia tidak berlaku adil. Tapi bukan berarti cacat ini kemudian tidak memasukkan dia ke dalam surga, bukan. Karena itu cacat fisik. Adapun nanti di surga tetap dia kan, karena surga dan neraka itu kan kaitannya dengan apa namanya akidahnya, kaitannya dengan amalnya diterima atau tidak. Itu adalah apa namanya. Adapun kemaksiatan itu kan nanti akan ditimbang, amal tetap akan ditimbang mana yang lebih berat. Tapi itu ancaman bagi mereka yang memiliki istri lebih dari satu dan tidak berlaku adil. Kemudian adab yang selanjutnya dalam pernikahan, yaitu adalah apa? Kalau dia menikahi gadis, maka apa? Dia menetap di rumah istrinya itu selama 7 hari. Tapi kalau janda dia nikahi, maka itu adalah 3 hari. Jadi, kalau gadis 7 hari, lalu artinya dia bermalam di rumah istrinya sebanyak 7 hari. Kalau janda itu adalah 3 hari. Setelah itu baru dibagi. Baru dibagi kepada istri-istrinya yang lain, seandainya dia punya. Kalau tidak, sudah dia pulang ya. Sebagaimana hadis dari Anas, minas sunnati idza tazawwaja ar-rajul al-bikar, apabila seorang laki-laki menikahi bikar gadis, al-sayyib daripada janda, maka aqama indaha sab'an. Dia tinggal di rumah istrinya selama 7 hari, setelah itu baru dia bagi jatah istri-istrinya yang lain. Tapi kalau dia menikahi janda, maka dia menetap di rumahnya selama 3 hari, setelah itu dia membagi jatahnya. Muttafaqun alaihi. Kemudian termasuk juga di dalamnya berlaku adil, adab termasuk sunnah bagi suami yang ketika mau safar itu adalah mengundi. Siapa nanti yang ingin safar bersama dia, itu adalah diundi, dan undian ini termasuk sunnah. Sebagaimana hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada safaran, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila ingin safar, akra'a baina nisa'i, beliau mengundi di antara istri-istrinya. Fa ayyatuhunna kharaja, siapapun nama yang keluar, maka fa kharaja biha, maka dia keluar bersama dia atau safar bersama dengan istri yang naik undian tadi. Kemudian kalau istrinya, kalau seorang suami itu khawatir nusus, nusus itu adalah istri tidak menunaikan hak-haknya, kewajiban-kewajibannya. Nusus itu artinya istri tidak menunaikan kewajiban-kewajibannya. Atau suaminya yang nusus, berarti suaminya itu tidak menunaikan kewajiban-kewajibannya. Misalnya suami tidak memberikan nafkah kepada istri, maka itu namanya nusus. Istri tidak menunaikan kewajibannya kepada suaminya, maka itu juga namanya nusus. Jika seorang suami melihat istrinya tidak lagi melaksanakan kewajiban-kewajibannya, maka ada beberapa hal yang perlu dia perhatikan. Yang pertama adalah di poin 550 ya, kalau nggak salah di kitab saya ini. Yang pertama adalah waidhuha, nasihati dia, nasihati istrinya kalau istrinya itu nusus. Yang kedua, kalau nasihat ini tidak mempan, maka cari cara yang kedua, yaitu adalah apa? Hajruha fil matjah, bisa ranjang. Kalau bisa ranjang juga tidak mempan, maka pakai cara yang ketiga adalah apa? Memukul dengan pukulan yang tidak melukai, pukulan yang tidak membahayakan. Ini tiga cara. Kalau pukulan juga tidak mempan, maka pakai cara yang keempat. Ini bagi apa namanya suami dan istri yang tidak bisa lagi di apa namanya yang berbuat khusus, tidak melakukan kewajiban-kewajibannya. Menasihati, kalau tidak mempan nasihat baru pisah ranjang juga tidak mempan, baru kemudian pukulan yang tidak melukai. Kemudian kalau pukulan yang melukai juga tidak mempan, maka pakai cara yang keempat, yaitu adalah memanggil keluarga dari istrinya, memanggil hakim atau orang yang dipercaya oleh istrinya, dia panggil kemudian rembukan. Kemudian kalau yang rembukan ini juga tidak mempan, maka pakai cara yang kelima, yang namanya cerai. Cerai itu adalah jalan terakhir dari sebuah pernikahan. Jadi bukan jalan yang pertama untuk pernikahan, tapi itu adalah jalan terakhir. Maka dinamakan dalam syair akhir dawa al-kayyu, bahwa apa namanya itu bahwa akhir dari semua penyakit itu adalah dengan cara al-kayyu. Itu adalah besi dibakar kemudian ditusukkan di tempat yang sakit. Akhir dari pengobatan itu dengan cara kayu. Ini ibarat maksudnya apa? Nah, cerai itu adalah jalan terakhir, bukan jalan yang pertama ketika istri tidak menunaikan kewajibannya. Tapi ini kemudian bab selanjutnya adalah ulu. Kemudian nanti cerai, tolak, nanti akan kita sebutkan. Jadi ada istilah ulu, ada istilah tolak. Kalau ulu itu adalah apa? Ulu seorang suami menceraikan istrinya. Jadi suami menceraikan istrinya bi iwadi mimha, dengan cara mengganti, menebus. Dengan cara menebus. Jadi kalau suami yang minta misalnya apa namanya menceraikan istrinya dengan membayar menebus atas mahar yang pernah dia berikan, maka apa? Atau apa? Istri yang minta cerai. Istri minta cerai dari suaminya dengan mengembalikan mahar yang telah diberikan. Ini namanya hulu. Hulu itu dari kata khala'a, artinya melepas pernikahan. Jadi kalau seorang hulu itu lebih banyak kepada istri. Jadi istri yang minta melepaskan pernikahan, maka apa? Dia dengan cara mengembalikan mahar yang telah dia berikan. Nah, yang telah diberikan oleh suaminya. Kalau maharnya dulu misalnya 10 gram emas, maka istrinya kalau melepaskan pernikahan, dia kembalikan 10 gram emas ini diberikan kepada suaminya. Saya minta cerai. Nah, kemudian apa, dia mengembalikan mahar yang telah diberikan. Ini adalah apa namanya? Itu kalau hulu. Kalau hulu itu istri yang minta cerai. Tapi kalau tolak, itu yang minta cerai adalah suaminya. Maka tidak ada istilah wanita itu di, ada nggak laki-laki ditalak? Kan tidak ada. Yang ditalak itu adalah wanita. Maka tolak itu adalah kepada wanita. Kalau hulu itu kepada suami. Jadi hulu artinya bedanya hulu dengan tolak. Nanti hulu dengan tolak. Kalau hulu itu tidak ada batas iddahnya. Tidak ada batas iddah. Kalau tolak itu ada batas iddahnya, ada masa menunggunya. Kalau hulu itu satu kali istri menyatakan tidak melepaskan pernikahan, membatalkan pernikahan dengan suaminya, itu namanya khulu, dengan mengembalikan mahar yang telah dia berikan. Nah, maka ini sudah berarti apa? Bukan lagi statusnya suami dan istri. Statusnya bukan lagi suami dan istri. Kalau istri yang minta, minta diceraikan. Ini namanya khulu. Kalau apa? Kapan misalnya istri boleh minta cerai? Ya, kapan saja. Kalau di sini disebutkan, kalau wanita itu tidak suka dengan akhlak suaminya. Jadi tadi kan ada hadis yang mengatakan apa? Jika kalian tidak suka dengan satu akhlak, maka ingat ridhalah dengan akhlak yang lain. Tapi kalau satu akhlak ini istri tidak kuat, misalnya apa sudah tidak dia apa batas kesabarannya sudah memuncak, tidak ada lagi, jadi apa namanya, dia sudah tidak sabar lagi dengan suaminya dengan satu akhlak ini, atau mungkin fisiknya, dan dia khawatir dia tidak bisa menegakkan hak-haknya, artinya kewajiban-kewajiban bersama suaminya, maka tidak mengapa dia mengembalikan mahar yang telah diberikan. Nah, dengan apa? Supaya dia minta diceraikan. Adapun maharnya yang tadi, mahar dikembalikan, tapi kalau bagaimana dulu maharnya surah Al-Fatihah, maka sudah dia bacakan surah Al-Fatihah di depan suaminya. Ya. Kalau dulu maharnya minum satu gelas air putih, maka sudah dia minum air putih, segelas air putih. Kalau dulu maharnya misalnya dibelikan cincin, ya kembalikan, belikan cincin, nah dikembalikan. Tapi ini itu dengan cara mengembalikan maharnya. Kalau tolak itu adalah apa? Permintaan suami, artinya suami yang menceraikan istrinya tanpa ada iwat. Itu bedanya, tanpa ada apa istilahnya ganti rugi. Jadi kalau suami yang menceraikan istrinya, apakah maharnya dia minta kembali? Enggak boleh. Iya kan? Artinya mahar itu tidak boleh dikembalikan. Ya sudah, dia tidak boleh meminta, dia mahar itu kan sudah dia berikan. Itu bedanya. Bedanya yang pertama tadi khulu dengan tolak. Kalau khulu itu ada permintaan dari istri. Kalau tolak itu siapa? Dari suami. Perbedaan yang kedua, kalau khulu itu adalah apa? Mahar itu dikembalikan. Tapi kalau tolak, mahar tidak dikembalikan. Perbedaan yang ketiga, kalau tolak itu ada tiga kali, ada apa macamnya, ada talak itu sampai tiga. Kalau khulu itu hanya satu kali. Kalau tolak itu kan suami mengatakan kamu saya cerai, itu kan baru satu, ya kan? Sampai kemudian batasnya berapa? Talak itu adalah tiga. Tapi kalau khulu, begitu satu kali dia mengatakan saya minta diceraikan, dia mengembalikan mahar, itu satu kali itu sudah, ya kan, tidak ada lagi bilang apa namanya kedua ketiga lah. Nah, itu perbedaan. Perbedaan yang keempat, khulu. Perbedaan yang keempat dari khulu, khulu itu tidak ada masa iddahnya, tidak ada masa iddah. Begitu istri minta cerai dengan suaminya, maka apa? Istri itu boleh menikah besok dengan laki-laki yang lain. Boleh dia menikah dengan laki-laki yang lain besoknya, seminggu kemudian, sebulan kemudian, silakan, itu boleh. Karena tidak ada lagi masa iddah kalau khulu. Tapi kalau tolak itu ada masa iddahnya. Masa iddahnya kalau dia hamil sampai dia melahirkan, kalau dia mati, kalau ditinggal mati adalah apa namanya sampai nunggu 4 bulan 10 hari. Ya, itu adalah kalau dia tidak haid, maka tunggu sampai kali tiga kali suci. Tapi ini masa iddah itu kalau tolak. Itu perbedaannya yang kedua. Yang keempat. Yang kelima, perbedaan yang kelima. Kalau khulu itu adalah apa? Kalau khulu, kalau ingin kembali lagi kepada suaminya, maka itu harus dengan akad nikah baru. Harus akad nikah baru, dilamar kalau dia setuju, kalau diterima, ya kan. Jadi suaminya harus melamar lagi sebagaimana di awal dia melamar, kemudian menentukan akad maharnya, itu harus dengan akad nikah baru. Tapi kalau tolak itu adalah apa? Tadi tolak itu apa namanya? Kalau talak satu itu statusnya masih suami istri. Kalau sudah talak tiga maka itu apa namanya? Tidak boleh lagi suaminya itu kembali kepada istrinya sampai istrinya itu menikah laki-laki yang lain, dicampuri, kemudian dicerai dan habis masa iddahnya. Tapi itu perbedaan antara khulu dengan tolak. Perbedaan yang lain kalau tadi termasuk juga perbedaan kalau khulu, khulu itu begitu istri yang minta cerai maka sudah berarti statusnya langsung pisah, bukan lagi suami dan istri. Bukan lagi suami dan istri. Jadi istri tetap harus berhijab di depan mantan suaminya. Tapi kalau itu tolak, kalau tolak satu, berarti itu statusnya masih suami dan istri. Artinya tidak boleh dia keluar dari rumah. Itu perbedaan, lima perbedaan antara khulu dengan tolak. Baik, adapun tolak, tolak itu macamnya, tolaknya itu kita lihat macamnya tolak. Yang pertama ada namanya tolak sunni, ada tolak bid'ah. Ada tolak sunni, ada tolak bid'ah. Tolak yang boleh dan tolak yang tidak boleh. Tolak yang boleh namanya sunni, tolak yang tidak boleh namanya bid'ah. Tolak yang sunni itu adalah seorang suami yang menceraikan istrinya. Itu tolak yang boleh, tolak yang boleh adalah seorang suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya yang pertama ketika sedang hamil. Ketika sedang hamil dan yang kedua ketika belum mencampurinya. Saya ulangi, tolak yang dibolehkan itu tolak yang dibolehkan itu adalah seorang suami membolehkan menjatuhkan talak kepada istrinya itu pada dua keadaan, dua kondisi. Yang pertama apa? Dalam kondisi hamil. Jadi seorang suami menjatuhkan talak kepada istri dalam kondisi istrinya hamil boleh atau tidak? Boleh. Yang kedua, menjatuhkan talak kepada istrinya yang dibolehkan adalah ketika dia belum mencampurinya, sebelum menjatuhkan talak. Ya, belum mencampurinya, artinya dia belum mencampur istrinya kemudian dia jatuhkan talak, itu boleh atau tidak? Boleh. Itu namanya tolak yang sunni. Adapun tolak yang bid'ah itu juga ada dua kondisi, dua keadaan. Yang pertama ini haram menjatuhkan talak. Yang pertama adalah apa? Suami menjatuhkan talak kepada istrinya yang pertama dalam kondisi haid. Dalam kondisi haid maka tidak boleh seorang suami menjatuhkan talak kepada istrinya dalam kondisi haid. Yang kedua, tidak boleh menjatuhkan talak kepada istrinya ketika dia sudah mencampurinya. Habis melakukan hubungan suami istri, kemudian dia suaminya mengatakan kamu saya cerai. Ini enggak boleh, ini haram hukumnya. Haram hukumnya seorang suami menjatuhkan talak kepada istrinya ketika dia sudah mencampuri kemudian menjatuhkan talak. Atau menjatuhkan talak ketika istrinya haid. Ini talak, ini macam talak yang pertama. Talak yang kedua, macam talak yang kedua, ada talak yang pasti, ada talak yang tidak pasti. Kalau tadi tinjauannya boleh dan tidak boleh. Sekarang talak yang pasti dan talak yang tidak pasti. Kapan talak itu pasti? Ketika suami mengatakan kamu saya cerai. Begitu suami mengatakan kamu saya cerai, baik dalam bahasa cerai atau dalam bahasa Arab dia mengatakan anti tolik atau dalam bahasa-bahasa apapun yang maknanya itu adalah tolak. Paham ya? Yang maknanya itu adalah tolak, maka itu sudah jatuh talak, itu sudah pasti. Misalnya suami mengatakan kamu saya cerai, itu sudah pasti jatuh talak. Ya. Paham ya? Itu talak yang pasti. Yang kedua ada talak yang tidak pasti atau talak apa istilahnya, talak yang tidak atau sindiran. Talak yang tidak pasti atau dikenal dengan talak sindiran. Sindiran itu seperti misalnya apa? Suami mengatakan apa? Pergilah ke rumah orang tuamu. Itu jatuh talak? Pergilah ke rumah orang tuamu? itu termasuk lafaz talak? Bukan. Itu bukan lafaz talak. Kapan dihitung itu talak? Ketika suami mengatakan pergilah ke rumah orang tuamu, maka apa? Ketika suami punya niat untuk menceraikan istri. Maka itu apa? Maka talak yang dengan cara pergilah ke rumah orang tuamu itu baru jatuh talak kalau apa? Kalau disertai dengan niat untuk menceraikan. Tapi kalau pergilah ke rumah orang tuamu tapi tidak ada niatan untuk menceraikan, maka itu namanya apa? Itu bukan talak, itu bukan jatuh talak. Paham ya? Ini namanya talak apa? Tadi yang tidak pasti. Pastinya kapan? Ketika ada niat, iya kan? Kemudian yang ketiga, macamnya talak yang ketiga, ada talak yang bersyarat, ada talak yang menggantung. Talak bersyarat itu adalah kamu kalau keluar dari rumah kamu saya cerai. Iya kan? Ini namanya talak apa? Talak apa? Bersyarat. Syaratnya jatuh talak itu kalau dipenuhi syaratnya, iya kan? Kamu kalau keluar dari rumah satu jengkal dari rumah kamu jatuh talak. Maka ini apa? Begitu istrinya keluar satu jengkal dari rumah itu sudah jatuh talak atau tidak? Sudah jatuh talak. Kenapa? Karena syaratnya sudah dipenuhi. Ini namanya talak apa? Bersyarat, ya kan? Talak bersyarat. Talak bersyarat. Jadi misalnya tadi contohnya banyak, saya kira apa saja yang bisa dijadikan. Misalnya apa namanya? Suami mengatakan, "Kamu kalau satu kali lagi masak gerek di depan saya, kamu saya cerai." Misalnya, kenapa? Karena mungkin suami enggak suka gerek misalnya. Ya kan? Istrinya doyan gerek misalnya. Ya kan, sementara suaminya tidak suka, itu kan mengkompromikan. Sampai suami mengatakan, "Kamu saya cerai kalau kamu masak gerek." Nah, apa namanya? Ini talak apa? Bersyarat. Begitu istrinya masak gerek, jatuh talak atau tidak? Jatuh talak, iya kan? Itu sudah jatuh talak, namanya talak bersyarat. Yang kedua ada namanya talak menggantung. Talak menggantung. Talak menggantung itu talak yang ya apa namanya, bisa jadi talak, bisa jadi tidak. Seperti misalnya apa? Talak menggantung itu seperti talak yang mu'allak. Talak yang menggantung. Jadi bisa jadi tidak, bisa jadi ya. Seperti misalnya begini. Disebutkan dalam buku Sigot Talik Talak. Karena buku nikah itu kan ada namanya sigok, talik, talak. Talik itu artinya menggantung. Talik talak. Talak yang menggantung. Kan di situ di makanya ketika menikah, kalau misalnya Pak Naik mengatakan mau dibacakan enggak sigok talik talak? Jangan mau. Jangan, kalau tidak dibacakan gimana Pak Naik? Oh, enggak, ini harus dibacakan atau tidak? Tidak. Kalau tidak jangan dibaca. Sebab kalau dibaca itu sudah jatuh talak menggantung. Kenapa? Karena suami akan bacakan gini di hadapan panai dia kan? Iya kan? Nah, misalnya apa? Disebutkan poin-poinnya di situ. Jika seorang suami tidak menafkahi istrinya 3 bulan berturut-turut, maka apa? Itu nanti sudah. Kalau 3 bulan berturut-turut tidak dinafkahi, nah, kemudian dia membaca sigok talik talak ketika akad nikah, maka 3 bulan berturut-turut tidak dikasih nafkah, ini sudah jatuh apa? Jatuh talak. Itu sudah jatuh talak. Makanya apa? Ketika disuruh membacakan sigok talik talak itu jangan mau. Artinya dikompromikan dengan panah. Ini harus kamu baca. Mana undang-undangnya yang mengharuskan? Ada enggak undang-undang yang mengharuskan? Iya kan? Itu kan tidak ada. Jadi panaib itu nanti dinego. Panaibnya kan ini mau dibacakan enggak sigok talik talak? Oh enggak, ya sudah enggak ini. Jangan ditandatangani. Kalau dibaca nanti ditandatangani. Kalau tidak dibaca berarti tidak ada tanda tangan. Di buku nikah. Maka apa namanya? Jangan mau. Sebab itu kalau orang baru nikah kok suruh bersyarat talak ini. Ada talak menggantung. Nah, suruh orang baru nikah kok suruh talak ya. Jadi atau misalnya apa namanya ditinggal sekian lama tanpa ada keterangan, tanpa ada ini, nah itu nanti jatuh talak. Ini namanya talak menggantung. Maka sigok talik talak itu jangan dibaca. Paham ya? Tapi ini namanya talak yang menggantung. Saya kira itu macamnya talak yang Allah Ta'ala. Kemudian talak itu tadi macamnya ada tiga. Tingkatannya ada tiga. Talak itu tingkatannya ada. Ini tinjauan yang berikutnya, yang keempat ya. Talak itu tingkatannya ada tiga. Yang pertama namanya talak rajai. Yang kedua namanya talak bain bayuna kubra, atau disebut talak dua. Yang ketiga namanya talak bain bayuna kubra. Yang kedua talak bain bayuna sugra, itu talak dua. Kemudian yang ketiga namanya talak bain bayuna kubra, itu talak tiga. Kalau talak satu namanya talak apa? Rajai. Talak rajai itu talak yang statusnya masih suami istri. Artinya dia masih statusnya itu suami dan istri, dan itu masih serumah. Itu kalau talak pertama kali. Tapi kalau yang kedua talak bain itu adalah apa? Talak yang kedua kalinya. Kalau seorang suami menjatuhkan talak yang kedua, talak bain bainuna sughra, berarti statusnya bukan lagi suami istri. Dia harus pisah. Betul-betul pisah rumah. Bukan hanya pisah kamar, pisah ranjang, tidak. Tapi itu harus betul-betul pisah rumah. Karena itu bukan lagi suami dan istri. Bukan lagi suami dan istri. Itu talak bain bayuna sughra. Kalau suami atau istri ingin kembali lagi ke suaminya, maka harus melakukan akad nikah baru. Kemudian yang ketiga, talak bain bayuna kubra, itu jatuh talak tiga. Talak tiga berarti bukan lagi suami dan istri, dan syarat bukan lagi suami dan istri, dan itu bersyarat. Bersyaratnya apa? Istri itu baru boleh dinikahi kalau apa? Kalau dia sudah menikah dengan laki-laki yang lain, dicampuri, dicerai, habis masa iddahnya, maka suaminya baru boleh kembali. Baru boleh kembali. Itu talak yang apa? Nah, talak bain bayuna kubra. Tapi itu tingkatan tolak. Allah Ta'ala alam. Adapun adab yang lain dalam pernikahan, di sini disebutkan di poin 571 kalau di buku saya. 571, kalau talak rajai itu masih dalam statusnya suami dan istri. Di antara adab pernikahan yang lain, ya ada pada pernikahan yang lain di 572 adalah i'lan nikah. Adalah mengumumkan pernikahan, kemudian juga talak. Mengumumkan pernikahan ini termasuk yang disyariatkan. Disyariatkan adalah mengumumkan pernikahan, karena salah satu dari bentuk pengumuman itu untuk supaya orang-orang itu menghilangkan suudzon, prasangka-prasangka jelek. Dengan mengumumkan pernikahan itu tuh menghilangkan prasangka-prasangka jelek. Jadi ketika dia pulang tengah malam, masyarakat melihat loh ini kok, karena sudah diumumkan bahwa dia sudah resmi jadi suami istri, dibiarkan, ya kan? Tapi kalau tidak pernah diumumkan, dia kapan dia menikahnya, kapan dia ini, tetap misalnya pak pulangnya malam, masyarakat nanti, wah ini siapa ini? Kok laki-laki bawa perempuan, perempuan ini kok bawa laki-laki, siapa dia ya? Akhirnya jadi kalau tidak ada pengumuman itu akan jadi masalah. Tapi kalau itu sudah diumumkan, masyarakat itu akan cuek. Wah itu kan suami istri, ya kan? Selesai. Mau dia pulang pagi, pulang malam, itu terserah dia ya. Tapi kalau bukan suami istri, nah itu jadi dianggap nanti kumpul sapi. Nah, bukan lagi, sudah dianggap kumpul kebo. Kemudian ada tiga perkara yang tidak boleh bermain-main. Ada tiga perkara yang tidak boleh bermain-main. Kalau bermain-main itu akan dihitung sungguh-sungguh. Bermain-main itu akan dihitung sungguh-sungguh. Ada tiga perkara yang dihitung. Kalau dia sungguh-sungguh akan dihitung sungguh-sungguh. Kalau pengguyonan itu akan dihitung sungguh-sungguh. Apa tiga itu? Nikah, tolak, dan rujuk. Nikah, talak dan rujuk. Ini tidak boleh bermain-main. Misalnya suami, makanya kan itu boleh nggak artis dia suami istri dalam sinetron, suami istri dalam sandiwara, itu sudah resmi sebagai suami istri, bukan main-main itu. Misalnya apa, dia melakukan dalam film, dia melakukan akad nikah, itu sudah resmi sebagai suami istri. Jadi bukan main-main. Maka artis itu dosanya tumpuk-tumpuk, ya kan? Dia sudah menikah resmi dengan suaminya, tapi dalam film dia menikah lagi dengan suami laki-laki yang lain. Dia kumpul barang, dia apa? Itu sudah resmi suami istri. Kenapa? Karena Islam tidak pernah bermain-main. Ada tiga perkara yang dihitung. Kalau dia bermain-main akan dihitung sungguh-sungguh. Makanya dalam upah dari artis itu termasuk upah yang, kalau dalam ini upah yang haram. Kalau dalam hal ini artinya dia melakukan sesuatu yang sandiwara yang diharamkan, ya kan? Suami istri dalam film, dalam sandiwara, dalam drama, dalam apapun itu, kalau suami istri itu dihitung sungguh-sungguh. Jadi bukan main-main. Termasuk juga tolak. Nah, suami mengatakan kamu guyonan, kamu saya cerai, nggak ada, itu dihitung sungguh-sungguh. Itu jatuh talak. Demikian juga dengan rujuk, ini juga tidak boleh disebutkan secara akan dihitung sungguh-sungguh. Wallahu ta'ala. Saya kira mungkin ada pertanyaan 1-2. Silakan. Kalau sudah ditandatangani itu akan mu'alak terus menerus. Maka yang harus di supaya tidak terjadi talak, ya dipenuhi terus. Ya kan, artinya dinafkahi terus, jangan sampai dipisah terus. Kalaupun misalnya dikasih kabar. Karena kan di situ kan dalam pasalnya, misalnya meninggalkan selama kurang lebih 6 bulan tanpa ada kabar. Misalnya dia pergi 4 bulan kasih kabar, saya lagi di sini. Sudah, berarti tidak jatuh talak. Selama dia mengabari istrinya di mana dia berada, posisinya berada, maka itu tidak jatuh talak. Itu akan terus menerus selama, dan ini tidak bisa dihapus tanda tangan ini, karena sudah ini akadnya dia sudah sama naib, sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah tidak bisa. Yang jelas dia supaya tidak terjadi, jangan dia melakukan seperti apa yang termaktub dalam itu. Kalau dia melakukan seperti apa yang sudah termaktub di dalam buku Sigap Palital yang dia bacakan, ya itu tidak akan pernah jatuh talak. Itu aja. Itu yang harus dipenuhi. Wallahu ta'ala. Baik, saya ringkaskan aja. Dia misalnya apa, pergi tadi kecelakaan dan sampai tidak ada kabar, hilang ingatan atau apa yang lain. Kemudian ketika dia menikah, dia membacakan sigap tali talak, membacakan, maka itu sudah jatuh talak. Artinya apa? Kalau istrinya menikah dengan laki-laki yang misalnya 10 tahun kemudian baru dia kembali. 10 tahun kemudian baru kembali suaminya. Ternyata istrinya itu sudah punya anak dari suami yang lain. Misalnya, iya kan? Padahal apa? Suaminya datang masih hidup. Kemudian dia cerita, kemana kan? Ya kan, artinya dihukumi dia sudah meninggal. Karena kecelakaan misalnya ada air. Ya kan, jatuh di laut. Jatuh di laut misalnya. Ternyata dia selamat, misalnya. Dia selamat tapi dia belum bisa apa, tidak ada karena sudah hilang ingatan, mungkin sudah masa pengalian, penyembuhan atau apa. Kemudian begitu dia kembali, ternyata istrinya sudah menikah dan punya anak dari suami yang lain. Ya sudah, dia harus merelakan dirinya. Dia membiarkan. Tapi kalau misalnya dia masih hidup, kemudian istrinya kok, oh ini saya sudah menikah dengan laki-laki yang lain, dan suaminya yang kedua tadi, kalau dia ridho, misalnya istri gimana, kamu masih mau kembali dengan suamimu? Kalau dia mau kembali dengan suamimu, maka saya cerai kamu hari ini. Kalau masih pengen kembali, kalau tidak ya sudah, berarti jadi ada dua pilihan. Ima dia kembali ke suaminya atau dia tetap meneruskan pernikahan dengan suaminya yang kedua tadi. Sebagaimana fatwa para ulama juga demikian. Itu kalau, tapi kalau itu dengan syarat tadi apa? Kalau tidak dibacakan. Tadi kalau dia membacakan itu sudah jatuh talak. Berarti suaminya tidak boleh lagi kembali kepada istrinya karena dia sudah menikah dengan laki-laki. Dan dia harus apa? Sudah berlapang dada dia melepaskan istrinya. Tapi kalau menikah tidak menyebutkan sigah tali talak, tidak membacakan, walaupun 10 tahun tetap masih suami istri. Walaupun 10 tahun tetap masih suami istri, karena apa? Dia tidak membacakan, kan tidak ada talak. Kan saya tidak membacakan, iya kan? Cuma 10 tahun dia tinggalkan istrinya. Tanpa ada kabar, tanpa ini mungkin tadi kecelakaan tadi, apa namanya. Nah, kemudian apa? Dia menikah lagi dengan laki-laki yang lain dan sudah punya anak, maka istri ini punya pilihan. Dia kembali ke suami yang pertama atau dia kembali ke suami yang kedua. Itu aja. Dia berikan pilihan. Kalau dia memilih suami yang pertama, berarti dia laki-laki yang kedua itu harus rela menceraikan istrinya. Tapi kalau dia memilih suami yang kedua, maka istri suami yang pertama harus ridho. Nah, dia laki-laki yang kedua. Itu kalau tidak menyebutkan apa tadi? Sigah talak. Wallahu taala. Eh, satu lagi. Ustaznya udah datang. Ustaz tangganya masih ngisi di Masjid Syuhada, jadinya untuk kajian. Eh, setengah jam. Apa namanya? Sampai setengah 11. Ada 10 menit. Ada lagi masalah tolak masalah ini. Insya Allah nanti bulan Mei saya selesaikan buku ini. Insya Allah. Nah, itu kembali nanti ke hakim. Kalau hakim suami tidak mau menjatuhkan talak, tapi kalau itu sudah sampai ke pengadilan, maka itu tidak boleh tidak. Itu sudah, kalau sudah diputuskan, maka itu sudah jatuh. Sebagaimana apa? Ada seorang wanita datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, saya apa namanya tidak suka dengan suami saya, dan saya khawatir kalau saya tetap melanjutkan pernikahan dengan suami saya ini, maka saya akan banyak bermaksiat. Saya akan banyak dosa. Apa kata Nabi SAW? Sudah. Dulu maharnya apa? Dia dulu pernah memberikan mahar saya sekebun, sebidang tanah. Dia sudah kembalikan sebidang tanah. Nah, sebidang tanah itu kepada suaminya. Suaminya tidak ingin menceraikan. Kalau Nabi SAW, kamu harus ceraikan suamimu, istrimu. Kamu harus ceraikan suamimu karena itu sudah dari Nabi. Maka suami itu akhirnya melepaskan pernikahan dengan istrinya. Kalau sudah sampai ke situ, maka itu sudah jatuh. Allah taala. Terkait jadi pernikahan yang di film ya itu. Itu kan kalau di film itu bisa jadi walinya itu bukan wali kandung kalau asli. Terus nama dari bintinya itu kan juga berbeda. Apakah itu tetap dihukumi sah pernikahan? Nah, tetap di itu karena saya katakan itu bukan main-main. Pernikahan itu bukan main-main. Mau dia pakai nama samaran, mau pakai nama asli, itu sama. Itu tidak boleh. Karena ingat, bermain-main dalam misalnya, ayo kamu mau nggak nikah sama saya gitu, itu bermain nggak boleh. Ya kan, kalau dia mengatakan mau nggak kamu nikah sama saya, apa namanya, ya sudah itu beneran. Kalau memang itu bukan dianggap nggak deh saya buyonan pak, itu nggak bisa. Dibatalkan nggak bisa. Itu tetap dihitung. Makanya itu tetap akan di dihitung walaupun itu nanti hitungannya masih ya. Allah taala. Ada pertanyaan bagaimana fenomena zaman sekarang ini yang orang tua bukan saja mencari calon suami dari segi nafkah sudah mapan atau mencukupi bagi si anak perempuannya. Walaupun di sisi lain memilih agama yang juga ditekankan tetapi tidak menafikan dari kesiapan ekonomi adanya kekhawatiran orang tua bahwa calon suaminya tidak memenuhi kebutuhan anak perempuannya sebagaimana yang mereka lakukan. Mohon nasihatnya untuk para orang tua yang seperti ini. Ya kita katakan apa namanya orang tua kalau nasihatnya dalam Islam, orang tua itu adalah mencarikan suami mencarikan suami bagi anak gadisnya, itu adalah yang pertama kali dilihat itu adalah agamanya. Itu nasihat yang paling utama adalah agama. Kenapa? Karena itu dari Nabi SAW. Dari Nabi SAW mengatakan di Raja aku mantap daunan inau wa hulu kamu. Kalau telah datang kepada kalian laki-laki yang agamanya bagus, diridhoi agamanya, fankihuhu. Dalam riwayat yang lain, fasawijuhu. Nikahkan dia. Wa illa takun fitnah fil ardi wa fasadun kabir. Kalau tidak akan timbul fitnah dan akan menimbulkan kerusakan yang besar. Maka bagi wali adalah memilih. Boleh seorang wali itu memilih calon menantunya itu mapan ekonominya, kemudian jabatannya punya jabatan, punya pangkat, punya kedudukan di masyarakat. Boleh-boleh saja. Sah ganteng boleh, tingginya adalah sekian meter, ya kan? Nah, itu sah-sah saja, ya kan? Itu boleh-boleh saja. Tapi itu bukan merupakan syarat, bukan merupakan yang utama. Karena fisik, ingat fisik itu adalah apa? Sementara fisik orang namanya cantik ganteng itu kan hanya apa? Ya ketika 1 tahun 2 tahun. Saya katakan apa tadi apa namanya dulu saya pernah sampaikan ketika dia masih pengantin baru dia masih mengatakan yang hati-hati begitu sudah punya anak satu matamu taruh di mana ya? Itu kan apa namanya? Nanti suaminya apa namanya itu kan tahun pertama tahun kedua itu ucapan-ucapannya itu sudah tidak terjaga lagi. Ketika masih SMS-an masih ini masih yang jangan masih nah, gandengan tangan. Tapi ketika sudah punya anak istrinya ditinggal 10 meter ke depannya. Itu kan lo apa namanya kenyataan fakta yang seperti ini. Jadi apa namanya yang namanya tetap harus dijaga. Dijaga. Kalau memilih karena kecantikan, karena kegantengan itu keliru besar. Tapi kalau memilih karena agamanya, maka itu akan dia membuat kehidupan rumah tangganya menjadi langgeng, menjadi lebih apa namanya kekal, artinya terus-menerus berjalan, itu adalah karena agama. Maka dilihat adalah agamanya. Allah Ta'ala amin. Kemudian pertanyaan yang kedua, khulu itu mengembalikan mahar. Tetapi jika suami tidak menginginkan, ya tidak menginginkan berarti dia melepaskan haknya, tidak ada masalah, sudah. Itu kan kewajiban istri ketika istri minta khulu, dia mengembalikan mahar. Tapi ketika suami mengatakan, ya sudah, ambil aja, ya sudah, itu kan pemberian, sodako. Dihitung sodako dari calon suaminya kepada istrinya. Apakah ada kewajiban mahar tersebut disodakokan? Iya, dihitung sodako dari suami kepada istrinya. Kalau tidak dikembali, misalnya pak suaminya mengatakan mahar itu nggak usah dikembalikan, nah kamu akan saya cerai. Permintaan istri diterima, nah tidak di maharnya diikhlaskan, ya sudah selesai. Wallahu ta'ala. Ada lagi satu? Kalau nggak ada kita kita cukupkan. Insya Allah nanti pekan yang akan datang kita akan berbicara masalah ilah, dihar dan lian, nah dan yang lainnya. Nanti ada apa? Ilah, dihar, lian, kemudian al-adab, al-idat, wal-istibrah. Tayyib Allah taala alam aku qul hadza astaghfirullah wa lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.